banyak. Meminta jambu batu. Minta jambu. Kok kamu minta seenaknya? Enak kalah. Jambuku masih mentah semuanya. Kalau mau minta tahun depan saja, tunggu jambu kau matang semua. Coba lihat, lama masih kecil-kecil loh jambunya, masih lucu-lucu. Kan gak tidak enak, Noy. Tunggu ya setahun lagi. Nanti kalau sudah besar, waduh, kalau sudah matang kan enak sekali, Nak. Ngomong-ngomong, jambu tuh banyak mengandung vitamin loh, nanti, Noy. Bisa bikin sehat badan, Nak. Ayo. Siapa yang